يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. InsyaAllah sunnah ketika pergi ke masjid. Sunnah ketika pergi ke masjid. Satu, bersegera menuju masjid. Rasulullah SAW bersabda, Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffi awwali summa lam yajidu illa ayyastahimu 'alaihi lasatahamu 'alaihi walau ya'lamuna ma fit tahajiri lasatabaqu ilaihi ولو يعلمون ما في العظمات والسبح لأتوهما ولو هبوا. Seandainya manusia mengetahui keutamaan panggilan azan dan saf pertama, kemudian tidaklah mereka bisa mendapatnya kecuali dengan berundi. Pastilah mereka berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, misalnya mereka akan berlomba. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh dengan berjamaah, misalnya mereka akan datang walaupun dengan merangkak. Mutafakal lagi. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, At-tahajir ialah bersegera menuju sholat. Dua, berdoa ketika menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basri nura wa ja'al min khalfi nura wa min amami nura wa ja'al min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hati saya, lidah saya, pendengaran saya, dan penglihatan saya. Jadikanlah cahaya berada di belakang saya, di hadapan saya, di atas saya, serta di bawah saya. Ya Allah, berikanlah saya cahaya. Tiga, berjalan menuju masjid dengan tenang secara perlahan-lahan. Enggak mesti dua, ya ini salah. Yang salah jangan diikutin ya. Yang benar jangan disambil. Yang salah jangan diikutin. Iya. Ini jebakan aja, jebakan basement aja. Iya. Rasulullah SAW bersabda, Ida sami'atumul iqamata famasyu ila sholat. Ini jangan dikol-kola. Famasyu. Famasyu ila sholati wa alaikum bisakinati wala waqor. Jika kalian telah mendengar kumandang iqamat, maka berjalanlah ke masjid untuk sholat dengan tenang dan perlahan-lahan. Kata as-sakinah maksudnya perlahan dalam berjalan dan menjauhkan diri dari bersenda gurau. Sedangkan waqor artinya menundukkan pandangan, merendahkan suara, dan tidak menoleh ke sana kemari. 4. Menuju masjid dengan berjalan kaki. Para ulama menjelaskan bahwasannya disunahkan memperpendek langkah serta tidak tergesa-gesa tatkala seorang berjalan kaki menuju ke masjid. Tujuannya yaitu agar kebaikan yang diperoleh pelaku amalan sunnah ini semakin banyak. Petangan ini berdasarkan nas-nas syar'i yang menunjukkan keutamaan memperbanyak langkah saat pergi ke masjid. Di antara sabda Rasulullah SAW, Ala adullukum ala ma yamahullahu. Ini jangan ditasdih. Ma yamahullahu bihil khataya. Ma yamahullahu. Jangan ditasdih. Ma yamahullahu. Ma yamahullahu. Ini ditasdih. Jangan ditasdih. Ma yamahullahu minnya. Ayo. Ma yamahullah. Masih belum. Belum lulus. Enggak boleh minum teh nanti. Ma yamhullahu bihil khotoya. Masih belum lulus. Sudah. Terusin. Sudah bisa minum teh nanti insyaallah ya. Ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darujat. Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Zakaro minha. Kasratullah. Huto ilal masajid. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Mereka berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satunya adalah memperbanyak langkah menuju masjid. 5. Berdoa ketika masjid-masjid. Doa masjid-masjid yang sesuai dengan dalil syariat yaitu dengan lafaz Allahumma fahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untuk saya. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahdukumul masjid falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul Allahumma fatahli faknya Allahumma bukan Allahumma fa enggak Allahumma fatahli abwaaba rahmatik. Apabila di antara kalian ada yang masjid-masjid, maka hendaklah ia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengucapkan doa, ya Allah, bukalah pintu rahmat-Mu untuk saya. Jadi berarti kalau misalnya di masjid-masjid sunahnya gimana? Selawat dan Allahumma fatahli abwaaba rahmatik. Kemudian 6. Mendahulukan kaki kanan saat masuk masjid. Berdasarkan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Minas sunnati idza dakhala al masjid antabata birijlikal yumna wa idza kharajta antabada birijlikal yusra. Masyaallah. Banyak banget ini huruf wal-kolah ini nambah banyak di sini. Bukan baju di toko lagi. Iya. Termasuk sunnah, apabila engkau masuk ke masjid, dahulukan kaki kananmu. Sedangkan apabila engkau keluar dari masjid, dahulukan kaki kirimu. 7. Memprioritaskan menempati saf pertama. Lau ya'lamun nasu mafil nida'i wa sofi awwali summa lam yajidu illa ayya satahimu alaihi la satah. Sinnya tuh jangan dini. Sinnya. Las. Ya. Ayya satahimu alaihi wa la las. Bukan las. Las. Las. Las tahamu alaihi. Terus. Kalau nanti terus ya. Iya. Walau ya'lamu mafid tahajiri las tabaku ilaihi. Seandainya umat manusia mengetahui keutamaan dari panggilan azan dan sholat pertama, kemudian tidaklah mereka bisa mendapatinya kecuali dengan cara berundi. Pastilah mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui keutamaan bersegera menuju masjid, niscaya mereka akan berlomba. 8. Berdoa ketika keluar masjid. Jika keluar dari masjid, hendaklah mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon karunia-Mu. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping membaca doa tersebut. Jadi ini keluar masjid bisa sambil selawat Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad itu terus kemudian Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau tadi yang pertama masuk masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ketika masuk masjid itu mencari rahmat, kasih sayang Allah, ya ampunan Allah. Kemudian pas keluar, itu kita akan mencari rezeki dan semacamnya. Kita minta sama Allah, inna as'aluka min fadlik, ya, setelah keluar dari masjid. Ya, sebentar. Ya. Saya pernah bertanya kajian, masuk masjid ada di tangan kiri dan di bawah tak biasa. Bapak masjid itu ada kiri dan nubinya. Pak Irfir, Irfir dan nubi. Bapak kiri apa bapak masjid? Ada pernah dengar juga itu Allahumma fi dzunubi wa tapi enggak tahu ana ngamalnya istali Allah gitu doang. Ana enggak bisa ini Pak, saya enggak bisa bilang iya atau tidak Pak yang itu. Belum tahu. Nah, Allahu a'lam. Kemudian ya Mas, Mas Ali. 9 mendahulukan kaki kiri saat keluar dari masjid. Hal ini berdasarkan pada perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang lalu tentang keutamaan mendahulukan kaki kanan ketika masjid. Ya, ini berarti pakai mafhum yang mukhalafannya kalau kaki kanan disunahkan didahulukan masuk masjid, maka pasti keluar masjidnya sebaliknya kaki kiri. Begitu juga dengan WC juga. Ya. Kemudian 10 salat tahiyatul masjid. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajida. Masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah ia duduk sehingga ia salat 2 rakaat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, salat tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hukum salat tahiyatul masjid adalah sunnah menurut ijma' dari ahli fatwa ulama. Praktik-praktik sunnah tersebut terjadi berkali-kali yang dilakukan oleh seorang muslim ketika ia hendak berpergian menuju masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu. Apabila dikumpulkan maka akan didapati sebanyak 50 sunnah. Apapun ada pun yang berkata Imam Syafi'i rahimahullah, salat tahiyatul masjid disyariatkan meskipun pada waktu yang dilarang. Wallahu taala alam, kalau anak pribadi dengan ya mendengar fatwa salah seorang ulama tidak dilakukan di waktu dia dilarang walaupun tahiyatul masjid. Ya. Misalnya ini kan tahiyatul masjid ketika matahari sedang terbit hingga meninggi. Ya ini udah terbit ini ya. Juga jadi kalau misalnya itu nanti masuk ke musola ke masjid boleh tahiyatul masjid. Ketika matahari tepat di atas kepala hingga condong itu sekitar 15 menitan sebelum zuhur. Ya itu jangan sholat. Juga ketika matahari mulai tenggelam sampai benar-benar tenggelam itu ketika sebelum maghrib. Ya. Jadi kalau misalnya datang ke masjid belum maghrib, belum azan maghrib, maka jangan sholat apapun. Karena itu waktu yang terlarang untuk sholat. Kecuali kalau kita lupa tadi sholat asar misalnya. Maka harus sholat segera. Jadi yang diperbolehkan untuk dilakukan sholat di waktu yang dilarang itu adalah sholat qadha. Sholat qadha. Qadha sholat wajib atau qadha sholat sunnah. Adapun sholat biasa itu enggak dilakukan di waktu-waktu yang dilarang. Wallahu a'lam. Iya, sunnahnya kayak gitu. Boleh juga duduk, boleh. Kan salat sunnah itu tahiyatul masjid sunnah, Pak. Ya, makanya fala tajlis. Kalau misalnya kita bilang fala tajlis itu haram untuk duduk, berarti wajib untuk salat berarti kan? Idza dakhaltumul masjida fala tajlisan hatta hatta salaitum rak'atain. Jika misalnya kalian masuk masjid, maka jangan duduk. Itu memang sifatnya nahi, Pak. Yaitu larangan. Dan larangan asalnya itu haram. Tetapi ketika kita bilang sholat tahiyatul masjid itu sunnah, maka duduk itu pun bukan haram tapi makruh. Begitu Pak. Bagaimana yang dengan sholat Jumat Nabi SAW berkhutbah kemudian melihat ada seorang sahabat langsung duduk, kemudian beliau suruh sholat tahiyatul masjid. Itu kan perintah Nabi langsung, dan Nabi pemimpin ketika itu. Sehingga dia harus melakukan itu. Berarti orang misalnya kalau misalnya sholat masuk masjid tidak wajib atasnya untuk sholat tahiyatul masjid karena itu bukan termasuk sholat wajib. Tahiyatul masjid bukan termasuk tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid bukan termasuk sholat wajib. Melainkan dia sunnah. Ia menekankan, tapi dia bukan wajib. Jadi kan sunnah itu ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah mu'akkadah. Begitu. Ya. Kalau kita di dalam masjid, keluar, ada keperluan, paling 5 menit, nah, disunahkan juga sama. Iya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Dia pergi untuk masuk lagi, tak sunnah. Iya, soal sunnah. Kemudian kalau Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan tahiyatul masjid itu bukan satu formal sholat dengan nama tahiyatul masjid, melainkan apapun yang kita sholat di masjid ketika kita datang, maka itu dinamakan tahiyatul masjid. Misalnya kita datang untuk niatan sholat duha di masjid langsung, itu sudah masuk ke tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid aslinya artinya adalah penghormatan terhadap masjid, menghormati masjid. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid, dan setiap macam sholat yang sahihah di sana adalah penghormatan terhadap masjid. Begitu kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 1 di bab di Kitabul Iman. Ya. Siapa yang bilang? Oh ya. Kalau kita melaksanakan fatwa dari Mas ini, apakah dengan sholat yang kita kerjakan itu apa itu berdosa? Boleh kalau antum lebih mengikuti Mas Syafi'i, tidak apa-apa boleh. Kalau antum taklidkan dengan Mas Syafi'i, boleh. Enggak berdosa. Enggak masalah. Ini perbedaan pendapat aja. Dan itu bukan berarti anak versus Mas Syafi'i, bukan. Tapi anak. Sebenarnya waktu yang dilarang, waktu dilarang itu berarti waktu yang diharam-haram kan? Iya, sebenarnya gitu. Tapi Mas Syafi'i lebih mungkin mengkonsiderasikan dengan pandangan lain, ya. Maksudnya ini kan sunnah muakkadah benar-benar, ya, sehingga bisa ditolerir untuk waktu yang dilarang diperbolehkan untuk sholat karena saking muakkadahnya sunnah ini, gitu. Begitu mungkin jawabannya Imam Syafi'i. Cuman wallahu a'lam, yang lebih selamat insyaallah adalah tidak, karena memang ada larangan, dan larangan itu kan kalau udah dilarang lebih kuat dibandingkan dengan sekadar sunnah. Ya gitu. Wallahu a'lam. Ya, selain itu ditakutkan juga menimbulkan fitnah. Ditakutkan, ya. Ya, misalnya belum aja masih gelap gitu, masih habis subuh masih gelap, terus ada yang masuk masjid sholat 2 rakaat, ditanya sholat apa ini? Tahiyatul masjid. Orang bakal, loh sekarang waktu dilarang gitu kan, orang bakal memperbincangkan nih nanti. Sebelum azan apa ya? 15 menit sebelum zuhur. 15 menitan sebelum zuhur. Iya. Ya mungkin mereka pakai pendapat Imam Syafi'i enggak masalah. Iya, cuman mungkin lebih semangat, diri aja dulu 15 menit, nunggu azan. Dan itu fatwanya dari Syekh Muhammad Al-Anjlan dari Saudi. Anak gak tahu udah wafat atau belum beliau. Tapi fatwanya ketika ditanya, ketika mensyarah kitab Al-Kafi, Al-Kafi itu kitab Hanbali, mazhab Hanbali, beliau ditanya, gimana kalau misalnya datang ke masjid sekian menit sebelum maghrib, itu kan memang dilarang sholat waktu itu. Apakah anda sholat tahiyatul masjid? Kata beliau, tunggu sampai maghrib, diri aja dulu, nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak kuat ya udah, duduk aja. Lagi pula sholat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, tidak sampai ke wajib dan itu tidak berdosa ketika meninggalkannya. Ya, apalagi ini dalam kondisi seperti ini dilarang, gitu. Jadi wallahu alam, kalau anda pribadi lebih condong kepada yang tidak membolehkan tetap. Kecuali kalau sholat qadha yang mungkin tertinggal sholatnya atau lupa sholatnya. Gitu. Wallahu alam. Gitu ya. Kita tutup dengan doa kafar fil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.